Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'du. Qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala fi kitabih fikhil asma'il husnah. Wahada wa qad takarrara fil Qur'anil karim bayanun anna tafarrudallahi bil mulki la sharika lahu dalilun zahirun ala wujubi ifradihi wahdahu bil ibadah. Qala ta'ala: ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. وقال تعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمورنا الدنيا والدين. ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. سبحانك لا علم لي إلا ما علمتني innaka antal alimul hakim wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Qala al musannif hafizahullah, berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah tabaraka taala, menjelaskan kepada kita tentang makna daripada nama Allah Subhanahu wa taala al-Malik dan al-Malik, raja, diraja sang pemilik. Kata beliau, hadza wa qad takarrara fil Qur'an, yang demikian ini banyak sekali diulang-ulang dalam Qur'an. Bayanu anna tafarradallahi bil mulki la syarika lahu dalilun zahirun ala wujudi ifradihi wahdahu bil ibadah. Bahwasanya Al-Qur'an banyak menjelaskan tentang keesaan Allah, hanya Dia semata sebagai raja diraja, tak ada sekutu baginya, adalah merupakan bukti yang nyata atas wajibnya beribadah hanya menyembah kepadanya semata, karena semuanya miliknya, Dialah penguasanya, dan Dialah yang memutuskan, Dialah raja diraja, Dia yang menentukan seluruhnya makhluknya, maka wajib menyembah hanya kepadanya semata. Qala ta'ala, Allah berfirman, dzalikumullahu rabbukum, demikianlah Allah Tuhan kalian, Tuhan yang telah mencipta kalian, memelihara kalian, mengatur kalian, memberi rezeki kalian, menentukan hidup kalian, menentukan mati kalian. Dzalikumullahu rabbukum, demikianlah Tuhan kalian Allah yang wajib diibadati. Lahul mulku, Dialah pemilik segala macam kerajaan langit dan bumi serta isinya, dan apa yang terdapat pada keduanya. La ilaha illahuwa, tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Dia semata. Adapun Tuhan-Tuhan lain diibadati oleh penyembahnya dengan batil. Fa'anna tusrafun, bagaimana kalian dapat dipalingkan sehingga mau beribadah kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah, berharap kepada selainnya, meminta kepada selainnya, takut kepada selainnya, bergantung kepada selainnya. Padahal seluruhnya makhluknya, seluruhnya lemah, tak ada yang kuat. Hanya Dialah yang maha perkasa, pemilik segalanya. Qala ta'ala, Allah berfirman, fata'ala Allahul malikul haqq, maha tinggi Allah, tinggi dengan zatnya, tinggi dengan kekuasaannya, uluwul dzat, uluwul qahar, wa uluwul qadar, maha tinggi keperkasaannya, maha tinggi segala macam ketetapannya. Dialah Tuhan kalian, al-malikul haq, Tuhan raja yang hak, pemilik yang hak. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang berhak diibadati kecuali semata. Rabbul arsyil karim, Dialah Tuhan pemilik arasy yang mulia. Rabbul arsyil karim, ya, begitu besarnya arsy yang Dia miliki, sehingga kursi yang merupakan tempat kaki Allah Jalla wa'ala walillahi al-mathal a'la, ya, begitu besarnya dibandingkan alam semesta. Alam semesta ini, ya, yang dalamnya ada langit yang 7 lapis, ada bumi yang 7 lapis, dan apa yang terdapat antara keduanya berupa berjuta-juta bintang, matahari-matahari yang besar, yang dahsyat, ya, beribu-ribu kali daripada matahari kita, semuanya, ya, di bawah, ya, kursi Allah Subhanahu wa taala. Begitu kecilnya, bagaikan halaqatun mulqatun fi ardin falat, bagaikan lempengan, ya, yang digunakan orang untuk menutup perisai mereka, yang dicampakkan di padang pasir yang luas. Itulah dia yang luas kursi Allah, langit dan bumi serta yang terdapat di antara keduanya, ya, bagaikan lempengan yang begitu kecil dibandingkan padang pasir yang luas. Kemudian perbandingan antara kursi dengan arsy seperti itu pula. Dialah Tuhan Allah, Rabbul Arsyil Karim, pemilik arsy yang begitu agung, yang menjadi atap bagi seluruh alam semesta dan makhluk ini. Yang dia memiliki kaki-kaki, yang dia makhluk tertinggi, tak ada makhluk di atasnya, hanya Allah Jalla wa'ala. Dialah Tuhan pemilik arsy yang agung, maka dia Tuhan yang berhak disembah. Adapun raja-raja pemilik kekuasaan di dunia yang terbatas, terkadang dikalahkan dengan raja lainnya, bagaimana disembah? Tuhan-Tuhan tak miliki apapun juga, bahkan Tuhan-Tuhan yang dipahat, bagaimana disembah? Tuhan-Tuhan yang dicipta, bagaimana disembah? Naam. Wa anna ibadata man siwahu mimman la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala hayatan wala mautan wala nusyura adallu ad-dalali wa abtalu al-batil. وقد ورد في القرآن آيات عديدة تقرر هذه الحقيقة تقرر هذه الحقيقة وتجلي هذا الأمر وتجلي هذا الأمر. وأن عبادة ما سواه, dan sesungguhnya beribadah menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah, ممن لا يملك النفس ضرا, Tuhan-Tuhan yang tak mampu sedikit jua pun, ya, mendatangkan bagi dirinya mudarat, wala naf'an, tidak pula mendatangkan bagi dirinya manfaat. Tuhan-Tuhan yang tak layak disembah, karena tak mampu mendatangkan apapun juga, tak mampu menahan dari dirinya mudarat, tak mampu mendatangkan bagi dirinya manfaat. Tuhan-Tuhan yang sehingga, yakni Tuhan-Tuhan yang hingga padanya lalat, tak mampu menepis lalat, ini yang disembah. Allahu Akbar. Ya, la yamliku nafsi darran wala naf'an wala hayatan, Tuhan tak memiliki kehidupan, bagaimana disembah? Tuhan-Tuhan yang mati, sebagian Tuhan-Tuhan hidupnya pun tak berkekalan, dia pun mati, ya, wala hayatan, tak memiliki kehidupan, bukan dia pemilik kehidupan, bahkan dia pun mati, bagaimana disembah? Dijadikan sebagai Tuhan, diklaim sebagai anak Tuhan, diklaim sebagai istri Tuhan, ya, padahal mereka tak memiliki kehidupan. La hayatan wala mautan, bukan pula di tangan mereka kematian, mereka tak memiliki kendali kematian, bukan mereka yang mencabut nyawa makhluk, manusia, binatang, bukan, ya, tak memiliki kehidupan, tak pula memiliki kematian. Wala nusyuran, tak memiliki hari kebangkitan, tak mampu kembali membangkitkan apa-apa yang telah dia, yakni apa-apa yang telah binasa, yang telah hancur, ya, bagaimana semuanya disembah? Maka yang menyembah Tuhan-Tuhan semacam ini adallul dhalal, adalah, ya, orang yang begitu tersesat, ya, adallul dhalal, kesesatan yang paling dahsyat, wa abtalul batil, kebatilan yang sangat dahsyat. وقد ورد في القرآن آيات عديدة تقرر هذه الحقيقة, banyak sekali ayat berulang-ulang, ya, menjelaskan tentang hal ini, ya, وتجلي هذا الأمر, menampakkan tentang perkara ini, yaitu perkara bahwasanya Tuhan, Tuhan selain Allah, semuanya batil karena tak memiliki apapun jua. Nah, qala Allah Ta'ala, واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. قال الله تعالى الله بفرمان واتخذوا من دون الله آلهة. Mereka mengambil tuhan-tuhan dari selain Allah, tuhan-tuhan yang la yakhluquna syai'an, tak pernah menciptakan apapun. Perhatikan tuhan-tuhan disembah manusia, semuanya tuhan yang tak pernah menciptakan apapun. Bagaimana Ustaz dengan anak Tuhan? Anak Tuhan pun tak pernah menciptakan apapun jua. Bagaimana dengan istri Tuhan? Yang mereka klaim Tuhan punya anak, Tuhan punya istri, anaknya, istrinya tak pernah menciptakan apapun. La yakhluquna syai'an. Sebelum anak Tuhan lahir telah ada terbentang alam raya ini. Ya, sebelum istri Tuhan itu ada, matahari telah terwujud, bintang-bintang telah ada. Berarti bukanlah anak Tuhan dan istri Tuhan yang menciptakan ini semua. Bagaimana mereka? Ya, la yakhluquna syai'an. Mereka tak pernah menciptakan apapun. Wahum yukhlaqun. Bahkan mereka dicipta. Ya, mereka terlahir, anak Tuhan terlahir dari rahim manusia, rahim seorang wanita, ini yang disembah. La ilaha illallah. Anak Tuhan yang kecil butuh sebagaimana yang dibutuhkan bayi, butuh menyusu ya dari ibunya, butuh makan, butuh minum. Demikian pula sang ibu untuk dapat mensuplai sang anak, dia wajib memakan makanan agar dapat memiliki susu, menyusui putranya. Ini menjadi Tuhan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Kana ya'kulani at-ta'am. Ketika orang-orang Nasara mengangkat Isa sebagai putra Tuhan, mengangkat Maryam sebagai istri Tuhan, Allah mengatakan kana ya'kulani at-ta'am. Dua-duanya ini butuh makan minum. Yang butuh makan, dia butuh untuk mengeluarkan sisa-sisa makanannya. Relakah manusia menyembah Tuhan yang memiliki sisa-sisa makanan menjadi kotoran yang dibuang? Rela? Allahu Akbar. Datang petaka dahsyat, gempa yang begitu dahsyat, mengeluh mengadu, wahai Tuhan, wahai putra Tuhan, selamatkan saya. Ya ilahi Rabbi. Padahal putra Tuhan pun tak selamat. Ya, menurut konsep mereka putra Tuhan pun disalib, tak mampu menghalangi musuh-musuh yang datang untuk menyalibnya, mengikatnya, menggantungnya, tak mampu, dipaku tangannya. Subhanallah, diberikan mahkota, bukan emas dan permata, kawat berduri menjadi mahkotanya, bercucuran darah Tuhan. Seperti ini yang disembah? La ilaha illallah. La haula wa la quwata illa billah. Ya, ini agama yang paling dekat dengan agama Islam. Begini kesesatannya, bagaimana yang jauh? Ada Tuhan perusak, ada Tuhan pencipta, ada Tuhan pemelihara. La ilaha illallah. La yakhluquna syai'a. Mereka Tuhan-Tuhan yang tak pernah mencipta. Isa bin Maryam tak pernah mencipta dirinya sendiri, tak pula mencipta yang lain. La yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Bahkan mereka adalah makhluk. Sebelum mereka ada, telah ada alam terbentang. Subhanallah. Mengapa disembah? Karena dia disembah karena dia lahir tanpa ayah dari rahim sang ibu. Ini menunjukkan dia bukan sembarang orang, dia itu putra Tuhan. Kalaulah tanpa ayah kau sembah sebagai Tuhan, lebih dahsyat penciptaan Adam. Tanpa ayah, tanpa ibu, kenapa tak kau sembah Adam? Lebih dahsyat penciptaan Hawa. Tanpa ayah, tanpa ibu, dari tulang rusuk jadi. Allahu Akbar. Karena dia bisa menghidupkan orang mati. Subhanallah. bukan hanya Nabi Isa bin Maryam saja menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Lihat pula dalam keterangan Al-Quran, dalam kitab-kitab mereka, kisah Bani Israel yang Allah subhanahu wa ta'ala ya, perintahkan Musa untuk memukulnya dengan ya, sapi, bagian daripada sapi, seketika dia pun kembali hidup. Ditanyakan kepadanya, siapa yang telah membunuhku? Dia katakan, si fulan, keponakannya. Isa pun, sebagaimana Isa menghidupkan orang mati, Musa pun pernah menghidupkan orang mati. Mengapa tak disembah? Ya, Allahu Akbar. Kemudian tak rela mereka dikatakan kafir. Banyak orang-orang kafir tak rela dikatakan kafir. Mau kita katakan mereka mukmin? Allahu Akbar. Ada dialog antara seorang yakni ahli dalam kristologi dengan salah seorang penanya, kami enggak rela dikatakan kami kafir. Dan kita bilang apa? Kita bilang kalian mukmin? Tuhan kami yang mengkafirkan kalian. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha tsalitsu tsalatsah. Telah kafirlah orang-orang yang berkata Tuhan satu daripada tiga oknum. Allah yang mengkafirkan kan kami. Subhanallah, nikmat agama kita ini, agama tauhid. Allahu Akbar. Tapi banyak orang mengingkarinya. La haula wala quwata illa billah. Masih juga bergantung dengan Nyi Roro Kidul, bergantung dengan hantu laut, ya, macam-macam. Masih takut dengan kuntilanak. Allahu Akbar. Kata Allah, wahum yukhlaqun, mereka pun tercipta. Wala yamlikuna li anfusihim dharran wala nafan, tak memiliki apapun juga bagi diri mereka. Tak mampu menolak mudarat atau mendatangkan mudarat, tak pula mampu mendatangkan manfaat bagi diri mereka. Lihatlah bagaimana lemahnya Isa bin Maryam. Ya, menurut konsep mereka. Dikepung, ya, diseret, naikkan ke tiang gantungan, ya, dipaku, disalib, kemudian mati. Tuhan mati. Setelah itu hidup kembali. Kita tak layak menyembah Tuhan yang mati dan hidup kembali. Tuhan kita hidup selama-lamanya. Ketika Tuhan mati, bagaimana alam semesta ini? Subhanallah. Andai kata alam semesta tak bergantung dengannya, untuk apa jadi Tuhan? Tuhan mati, matahari tetap terbit. Untuk apa jadi Tuhan? Tuhan mati, matahari tenggelam, bintang-bintang pada orbitnya berjalan. Orang hidup, padahal Tuhan mati. Tuhan yang mati, bagaimana disembah? Wallahi kalau sekiranya Allah Jalla wa'ala tidur saja, hancur alam semesta. Karena itu Allah mengatakan, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tak pernah menderita, yakni tak pernah sedikit pun Allah datang kepada rasa kantuk, sinatun. Tak pernah Allah mengantuk. Tengoklah kita kalau ngantuk, buku yang gini jatuh. Ya, kalau ngantuk, subhanallah. Kadang-kadang puap ke jendela kepala. Itu makhluk. Bagaimana Allah jika mengantuk? Ini bukan mengantuk. Tuhan mati. Tiga hari Tuhannya mati. Tiga hari kehidupan berjalan tanpa Tuhan. Ada. Kan Tuhan Bapak masih hidup, Ustaz. Kau sembah Tuhan yang satu itu. Dia yang menciptakan semua. Jangan kau sekutukan dia. Tak perlu menyembah Tuhan-Tuhan yang bergantung kepada Tuhan lain. Karena itu bukan Tuhan. Subhanallah. Kau sembah Tuhan yang menjerit-jerit, meronta-ronta, Tuhan, Tuhan, kenapa kau tinggalkan saya? Itu yang kau sembah. Allahu Akbar. Tak rela dikatakan kafir. Wahum yukhlaquna wa la yamlikuna li anfusihim naf'an wa la dharr, la yamlikuna li anfusihim dharran wa la naf'an wa la yamlikuna mautan. Bahkan mereka tidak memiliki sama sekali yang namanya kematian. Kematian bukan di tangan mereka. Allahu Akbar. Ya. Wala yamlikuna mautan wala hayatan. Kehidupan bukan juga di tangan mereka. Wala nusyura. Apa-apa yang telah mati, yang telah bercerai-berai, binasa, tak mampu mereka hidupkan. Mengumpulkan semua yang mati, tak mampu. Itu semua adalah Allah. Dia pemilik kehidupan, dia pemilik kematian, dia yang menghidupkan kembali, yang mengumpulkan makhluk-makhluk. Subhanallah, dia yang mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Ini yang layak disembah. Sekiranya mereka berfikir. Tapi dalam bab agama memang tak semua Allah beri petunjuk. Dalam bab dunia canggih-canggih mereka. Pintar, subhanallah. Semua mereka dapat lakukan. Canggih-canggih alat dunianya. Semuanya pakai digit semua. Subhanallah. Tapi dalam bab agama, bodoh sebodoh-bodohnya. Tuhan dikasih apel, Tuhan dikasih anggur, Tuhan dikasih apem. Sebagian orang Tuhan yang dikasih kain sarung. Allahu Akbar. Alhamdulillah ala ni'matit tauhid. Puji bagi Allah dengan nikmat tauhid ini. Naam. وقال تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من كتمير ما يملكون من كتمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال تعالى الله برفرمان menjelaskan dia saja yang berhak disembah karena dialah raja di raja pemilik segala kerajaan. Kata Allah dalam surat Fatir ayat ke-13 dan ke-14, yulijul laila fin nahar, dialah Allah Tuhan yang memasukkan malam ke dalam siang, wa yulijun nahara fil lail, dia pula yang memasukkan siang ke dalam malam, dia yang mempergantikan siang dengan malam dengan ketentuannya yang begitu indah, yang berbeda-beda kadarnya, berbeda-beda musim, berbeda-beda pula panjangnya. Terkadang malam lebih panjang daripada siang. Terkadang siang lebih panjang daripada malam. Subhanallah. Tetapi Allah telah gariskan semuanya berputar dengan ketentuannya. Pada musim-musim dingin, malam-malam menjadi panjang. Pada musim panas, malam menjadi pendek. Sebagian negeri malamnya hanya 3 jam. Subhanallah, sebagian negeri tak datang malam setengah tahun. Subhanallah, sebagian negeri ya tak datang siang setengah tahun. Hanya setengah tahun mereka melihat matahari, setengah tahun mereka tak melihat matahari. Allahu Akbar. Dialah Tuhan Allah Jalla wa Ala. Tak ada tuhan-tuhan selain Allah yang mampu memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang, tak ada. Subhanallah. Apalagi tuhan-tuhan yang dibentuk dalam bentuk yang mengerikan, kadang dalam bentuk hewan, ya manusia, setengahnya gajah, macam-macam. Ya, ada yang tuhannya kobra, aneh-aneh tuhannya. Ada yang berkaki 4, ada yang bertangan 6, kayak laba-laba. Ya, ada yang berwajah sampai 4 wajahnya, setiap sudut wajah, timur, barat, utara, selatan. Allahu Akbar. Kita lihat orang seperti ini, takut kita. Subhanallah. Ya, mereka anggap inilah sempurna Tuhan. Lah, mereka buat patungnya besar-besar, setinggi-tingginya. Ya, dari semua sudut nampak. Dihantam petir, seketika terbakar Tuhannya, jatuh tersungkur. Dihantam badai, dihantam gempa, berserpi-serpi patung Tuhan jatuh. La haula wala quwata illa billah. Kata Allah, wasakhkhara asy-syamsa wal qamar, dialah yang telah menundukkan matahari dan bulan. Tunduk kepada perintahnya. Tak ada yang memerintah matahari terbit kecuali Allah. Subhanallah. Yang mengatakan mereka keturunan dewa matahari, anak matahari, mati semuanya. Matahari tetap berlangsung, dia mati. sebagian orang meyakini rajanya adalah dewa matahari, anak matahari, ya, sultan matahari. Subhanallah. Sultan mentari. Yang jelas dalam bab i'tiqad, ini semuanya adalah makhluk ciptaan Tuhan, tak layak disembah. Sebagian orang menyembah matahari, sebagian orang menyembah bintang-bintang, sebagian orang menyembah bulan dan lain-lain. Padahal matahari dan bulan semua Allah tundukkan. Wasakhkhara asy-syamsa wal qamar kullun yajri li ajalin musamma. Semuanya beredar, berputar pada ketentuan yang telah Allah gariskan. Subhanallah. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wa lal-lailu sabiqun nahar kullun fi falakin yusbahun. Tak layak matahari mendahului bulan, tak layak bulan mendahului matahari, tak layak siang mendahului malam, tak layak malam mendahului siang. Semua berjalan dengan ketentuan Allah Jalla wa'ala. Allahu Akbar. Mana Tuhan-Tuhan yang memasukkan siang ke dalam malam, memasukkan malam ke dalam siang, menundukkan matahari dan menundukkan bintang-bintang serta bulan? Tak ada. Raja Namrud berkata kepada Ibrahim, ketika Ibrahim mengatakan Rabbi alladhi yuhyi wa yumit, Tuhanku dialah yang menghidupkan dan mematikan, berkata Namrud, aku pun Tuhan yang bisa menghidupkan dan mematikan. Dia panggil dua orang dari penjara. Dia katakan kepada Al-Gojo, yang satu kau penggal kepalanya, mati, katanya, aku telah matikan dia. Yang satu katakan, dia katakan kepada Al-Gojo, kau lepas dia, lihat yang satu kuhidupkan. Padahal, subhanallah, tak pernah dia menghidupkan manusia, tapi Allah Jalla wa'ala, ya, tak pernah dia matikan manusia, tapi Allah Azza wa Jalla. Andai kata dia Tuhan, kenapa yang lain bukan di tangannya matinya? Di tangan siapa matinya selain orang ini? Allahu Akbar. Bahkan dia juga mati. Namrud telah mati. Subhanallah. Inilah Tuhan-Tuhan palsu. Ya, ini semua Tuhan-Tuhan yang tidak ori ini. Ya, Tuhan-Tuhan kawi semuanya. Ya dan billah. Na'udzubillah min Tuhan-Tuhan kawi. Tidak ori. Dzalikumullahu rabbukum. Yang demikian itulah Allah. Arti Allah al-ma'luh, Tuhan yang layak diibadati. Rabbukum, dialah Tuhan kalian yang mencipta, memelihara kalian, mengatur kalian, menguasai kalian. Lahul mulku, dialah pemilik semua kerajaan. Langit dan bumi dan yang terdapat di antara kedua isinya. Ini Tuhan yang berhak. Walladzina tad'una min dunihi, adapun Tuhan-Tuhan yang kalian sembah dari selainnya, ma yamlikuna min qitmir, mereka tak memiliki apapun jua, meski qitmir, biji kurma jika dikupas, kulit-kulitnya itu namanya qitmir. Bukan kurmanya, bijinya. Bijinya itu kalau andai kata sudah mengering, dilepas bijinya, itulah qitmir. Artinya apa? Itu pun dia tak punya. Apalagi alam semesta. Allahu Akbar. Karena semuanya milik Allah Jalla wa'ala. Apalagi ada Tuhan yang makan-makan. Takjub kita. Tuhan mau makan apem. Sama-sama kita. Kalau itu tak apa jadi Tuhan. Tuhan diserahkan baginya sesaji. Apa? Diserahkan sesaji ayam. Kita pun makan ayam. Kita sama dengan Tuhan. Sama-sama makan ayam. Allahu Akbar. Mana akal-akal manusia. Ada yang lebih sedih lagi. Tiap hari Tuhan diberi sedekah. Tuhan diberi sedekah. Kasih 2000 perak. Letakkan dengan macam-macam kue. Apem di sana ada. Macam-macam bunga-bunga. Ya. Kasih 2000 perak Tuhannya. Pagi 2000. Sore 2000. Kepada Tuhan. Nanti sore setelah dikasih diambil lagi. Besok letakkan lagi 2000. Allahu Akbar. Allah. Kalau nampak pohon-pohon besar, oh bahaya ini pohon besar, ini punya sifat-sifat ketuhanan. Dah, pohon-pohon besar pun dikasih semua. Sesaji, dikasih kain panjang-panjang, didandani pohon-pohon besar. Allahu Akbar. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. In tad'uhum, inilah tuhan-tuhan batil tadi. Tak memiliki apapun jua. Bahkan dirinya semua tercipta. Kemudian ini dari sisi zatnya. Zatnya saja bukan dia mencipta, bahkan dia cipta. Subhanallah. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kan sibuk datang kepadanya, ya Tuhan, berikan kami rezeki. Tuhan-tuhan bisu tak pernah dengar. Kadang-kadang kita lewat rumah-rumah ibadah orang-orang kufar, macam-macam rumah ibadahnya. Rata-rata isinya penuh dengan patung-patung, gambar-gambar. Karena itulah Islam mengharamkan patung-patung dan gambar-gambar. Salah seorang istri Nabi, ya Ummu Salamah, ketika di Habasyah mengatakan, ya Rasulullah, aku di Habasyah kulihat rumah ibadah kaum Nasara semua dalamnya gambar-gambar. Jangan ditiru, ini adegan jangan ditiru kaum muslimin. Sebagian masjid meniru adegan orang kufar. Siapa ditempelkannya? Gambar-gambar wali. Kadang-kadang wali yang direka-reka. Allahu Akbar. Kadang kita takjub. Kenapa? Ada orang jual gambar Khulafaur Rasyidin. Gambar Ali dengan jenggotnya yang rapi. Gambar Uthman dengan jenggotnya yang rapi. Gambar Abu Bakar, gambar Umar. Allahu Akbar. Ya, subhanallah. Itu kurang ajar yang melukisnya itu. Ya. Itu yang mereka jual-jual. Orang Rafidah gambar Hussein yang mereka buat patungnya, yang mereka usap-usap, mereka cium-cium. Allahu Akbar. Ya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian menjerit-jerit meminta kepada mereka, mereka tak dengar permohonan kalian. Tuhan-tuhan yang mati datang ke kuburan. Lihatlah, wallahi lihat. Lihat di YouTube, lihat di Facebook, lihat di media sosial. Menangis di hadapan kuburan, wahai wali fulan, mengeluhkan segala macam keluhannya. Allahu Akbar. La yasma'u du'aakum. Mereka tak pernah dengar doa-doa kalian. Walau sami'u, sekiranya mereka mampu mendengar. Subhanallah, sebagaimana yang menyembah jin, yang menyembah malaikat. Menyembah orang-orang yang masih hidup, ya dan billah. Mereka dengar. Ya, dianggap wali, dianggap keramat, dianggap segalanya. Datang, tolonglah Pak Kiai, murahkan rezeki kami. Ya Pak Kiai, tolonglah, ya berikan kami keturunan. Ya, walau sami'u, mereka pun ketika mampu mendengar, karena sebagian Tuhan ini, ada Tuhan-Tuhan yang hidup. Ya, malaikat-malaikat yang disembah, sebagian orang-orang yang masih hidup, yang mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Subhanallah. Mastajabu lakum. Kalaupun sekiranya mereka mendengar, mereka tak mampu kabulkan apa yang kalian minta. Karena bukan milik mereka. Segalanya milik Allah. Ini di dunia. Bagaimana di akhirat? Wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Di hari kiamat, semua tuhan-tuhan yang kalian sembah itu berupa makhluk-makhluk suci, malaikat-malaikat Allah, nabi-nabi Allah, orang-orang saleh. Wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Di hari kiamat, mereka kafir dengan kalian semua. Mereka ingkari peribadatan kalian kepada mereka. Mereka tak pernah katakan, Isa tak pernah katakan, hei kaum Nasara, sembah saya, tak pernah. Hari kiamat dia akan berlepas daripada para penyembahnya. Allah katakan, ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam, anta qulta linnasi takhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apakah dahulu pernah di dunia engkau suruh manusia, sembahlah aku dan ibu sebagai kata Isa, tak pernah wahai Tuhan. Allahu Akbar. Hari kiamat, semua tuhan-tuhan yang disembah berlepas diri daripada yang menyembahnya. Subhanallah. Malaikat berlepas diri, ya Tuhan, kami tak pernah suruh sembah mereka. Mereka aja pandai-pandaian, mereka kurang kerja. Jin-jin yang disembah semua berlepas diri, bahkan syaitan yang disembah pun berlepas diri pada penyembahnya. Subhanallah. Iblis pun berlepas diri pada penyembahnya. Ya, innallaha wa'alaikum wa'adul haq wa'atukum wa'adul haq fa'akhlaftukum. Dahulu Allah berikan kan janji-janji yang konkret, yang nyata. Aku pun berikan janji-janji, tapi semua janji-janjiku adalah palsu. Ya, Ini kata iblis ketika diletakkan baginya mimbar di neraka sana. Mimbar di neraka diletakkan iblis, silakan berpidato. Dia pun berpidato. Inna Allah wa'adakum wa'adal haqq wa'adukum fa'akhlaftukum fama kana li alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Dahulu kala kalian tak pernah kupaksa, aku hanya membisiki kalian saja. Kalian yang mau ikut saya. Pernah kita dipaksa iblis? Dicekek iblis dia, kau enggak berzina, aku cekek kau. Pernah? Tak ada. Tak pernah iblis paksa manusia. Kau tak berjudi, aku cekek lehermu. Tak ada. Kata iblis, tak pernah dahulu aku paksa kalian. Ya? Aku berikan iming-iming saja. Aku beri harapan-harapan dan janji. Semuanya aku ingkari. Kalian ikut saya. Ma ana bi musyrikikum wa ma antum bi musyrikiyya. Hari ini, mohon maaf lahir batin. Aku tak mampu selamatkan kalian. Kalian pun tak mampu selamatkan aku. Sudahlah. Memang inilah nasib kita. Allahu Akbar. Semua berlepas diri. Adapun berhala-berhala yang disembah, semua yang disembah dari sini Allah Subhanahu wa taala akan dikumpulkan dengan para penyembahnya. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah dari sini Allah bahan bakar api neraka jahannam. Antum laha walidun. Kalian semua masuk ke dalamnya. Law kana haula'i alihatan ma waraduha. Kalau benar mereka itu semua tuhan-tuhan, tak mungkin dibakar dalam neraka. Subhanallah, ini Tuhan-Tuhan yang rela disembah. Subhanallah, batu-batu ini pahat semuanya dikumpulkan bersama para penyembahnya, dimasukkan ke dalam neraka. Adapun Tuhan-Tuhan yang tak rela disembah daripada makhluk Allah yang mulia, para nabi, para malaikat, para wali, mereka berlepas diri daripada penyembahnya. Subhanallah. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Wahai Muhammad, takkan ada yang memberikan kepadamu informasi yang begitu detail sebagaimana Tuhan yang maha tahu. Tuhan tahu ini semua terjadi. Inilah kesyirikan yang terjadi. Inilah Tuhan-Tuhan yang batil. Nah, terus. Qala ta'ala, kul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wa la naf'a. Wallahu was-sami'ul 'alim. Kamil. Wa qala ta'ala, qul ud'u alladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfad-durr fala yamlikuna kashfad-durr 'ankum wa la tahwila. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, kembali Allah menjelaskan perkara ini. Qul ata'buduna min dunillah, katakan Muhammad, bagaimana akan sembah tuhan-tuhan dari selain Allah? Ma la yamliku lakum dharra, yang mereka tak mampu apapun jua melakukan tindakan terhadap kalian, baik mendatangkan mudarat wala naf'an ataupun mendatangkan manfaat. Wallahu huwas samiul alim, padahal dialah Allah Tuhan yang Maha mendengar, Tuhan lagi Maha mengetahui. Tuhan-tuhan itu tak mendengar, tuhan-tuhan itu tak mengetahui. Naam. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, qul, katakan Muhammad, ud'ul ladzina jamtum min dunihi, mintalah, berdoalah, pujalah tuhan-tuhan dari selain Allah. Fala yamlikuna kashfadh-dhurri 'ankum wala tahwila, mereka tuhan-tuhan yang tak mampu menyingkap mara bahaya yang datang kepada kalian, tak pula mampu memindahkannya ke tempat yang lain. Subhanallah. Terus akhi. Wa qala ta'ala, qul ud'u alladhina za'amtum min dunillah لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. كمل. أي لا يملك مثقال ذرة استقلالا ولا يملكه على وجه المشاركة ولا يملك الإنسان في هذه الحياة شيئا إلا بتمليك الله له. حسبك. الله بفرمان. يا dalam surat Saba ayat 22. Qul ud'u alladziina za'amtum. Katakan Muhammad, mintalah, serulah, pujalah siapa-siapa yang kalian harapkan dari selain Allah sebagai tuhan-tuhan kalian. La yamlikuuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Tuhan-tuhan itu semua tak memiliki apapun jua, meski sebesar dzarrah. Dzarrah adalah ungkapan yang paling kecil, ya, yang dipahami bangsa Arab, inilah yang paling hina, paling kecil, dzarrah. Sebenarnya dzarrah itu adalah hewan yang lebih kecil daripada semut. Itu namanya dzarrah. Sebagian orang menafsirkannya biji bayam, biji sawi. Ini adalah umpama yang paling kecil, paling leceh bagi bangsa Arab. Maka katakan Muhammad, Tuhan-Tuhan yang kau puja dari Allah ini, jangankan semut, lebih kecil daripada semut pun tak pernah mereka kuasai, tak pernah mereka miliki. Subhanallah. Fis samawati wala fil ard, baik sebesar zarah tersebut di langit ataupun di bumi, tak ada mereka miliki. Wa ma lahum fihi ma min syirkin, dan tak ada ya bagi mereka di langit maupun di bumi ada sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang memiliki secara utuh, kata Allah, Allah nafikan. Jangankan semut, lebih kecil pada semut tak mereka miliki. Wa ma lahum fihi ma min syirkin. Ada yang mengatakan memang mereka tak miliki, tapi mereka bersekutu, memiliki bersama. Kata Allah, tidak pula mereka miliki bersama dengan Allah. Apa yang terdapat di langit bumi, enggak. Hanya milik Allah semata. Mereka tidak berkongsi, mereka tidak berserikat dalam memilikinya. Wa ma lahum minhum min zahir. Bahkan mereka pun tak pernah menjadi pembantu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan apa yang terdapat di langit maupun di bumi. Subhanallah. Mereka tak punya apapun juga, meski sebesar zarrah. Mereka tak berkongsi dengan Allah dalam segala macam ciptaannya. Mereka pun tak pernah membantu Allah dalam segala penciptaannya. Inikah disembah? Allahu Akbar. Ay la yamliku mithqala dzarratin istiqlalan. Mereka tak punya sebesar zarrah apapun jua. Ya, dengan independen tak ada. Mereka miliki sendiri tak ada. Wala yamliku ala wajhil musyaraka. Tidak pula mereka miliki secara berkongsi. Wala yamliku al-insanu fi hadhihi al-hayati shay'an illa bi tamliki Allah lahu. Apapun yang dimiliki manusia, semuanya hanyalah Allah pinjamkan belaka. Allah jadikan dia sebagai pemilik sementara, bukan miliknya secara abadi. Naam. Qala ta'ala, kunillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. كمل. ومن لا يملك في هذا الكون ولا مثقال ذرة لا يجوز أن يصرف له أن يصرف له شيء من العبادة إذ العبادة حق للملك العظيم للملك العظيم للملك العظيم والخالق الجليل والرب المدبر لهذا الكون لا شريك له عز شأنه وعدم سلطانه وتعالى جده ولا إله غيره. قال تعالى الله بفرمان قل اللهم مالك الملك. Katakan Muhammad, dialah Allah مالك الملك, raja di raja, pemilik semua kerajaan. تؤتي الملك من تشاء, engkau lah Tuhan Allah, memberikan kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, engkau mencabut kekuasaan daripada siapa kau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha', engkau muliakan siapa yang kau kehendaki. Wa tudhillu man tasha', engkau hinakan siapa yang kau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu lah segala kebaikan. Innaka 'ala kulli syai'in qadir, engkau lah Tuhan yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wa man la yamliku fi hadzal kauni wa la mithqala dzarrah, siapa yang tak memiliki apapun di alam semesta ini, meski lebih kecil daripada semut pun tidak dia miliki. Ya, la yajuzu an yusrafa lahu syai'un min al-ibadah, tak layak diberikan kepadanya ibadah. Sudah dihantam tsunami masih sibuk lagi pesta laut, sedekah laut. Allahu Akbar. Ya, untuk mencabut mara bahaya di bumi ini, kita harus buang sial mereka yang sial. Subhanallah. Ya. Tak layak ya diserahkan untuk tuhan-tuhan yang bukan Tuhan ini ibadah. Laut milik Allah. Subhanallah. Antum bayangkan bersedekah untuk laut. Laut disedekahi, kurang kerja. Allahu Akbar. Tak boleh. Ini bukan agama, ini tradisi, ini ada istiadat. Siapa katakan demikian? Ini agama. Karena dalamnya ada tekanan i'tiqad. Ini bukan budaya, ini agama. Karena sebagian mengelak mengatakan ini agama. Enggak, ini budaya saja. Allahu Akbar. Dalamnya ada i'tiqad, keyakinan. Kalau tak kau lakukan, ini akan mendatangkan mudarat bagi dirimu, bagi kehidupan. Laut akan marah dan seterusnya. Ini itikad, ini kesyirikan, ini kekufuran. Allahu Akbar. Ya, atas nama budaya, atas nama mendatangkan turis-turis asing, menggiring azab Allah Subhanahu wa taala datang. Tak layak diberikan kepada mereka ibadah. Idzal ibadatu haqqan lil malikil azim. hakikatnya yang namanya ibadah harus diberikan untuk Raja yang agung, Maharaja Allah, wal Khaliqil Jalil, Tuhan pencipta yang maha mulia, Ar-Rabbil Mudabbir, Tuhan yang mengatur. Subhanallah. Lihadzal kaun, seluruh alam semesta ini, la syarika lahu, tak ada sekutu baginya. Azza sya'nu, alangkah agung keadaannya. Wa azhuma sultanu, alangkah dahsyat keperkasaannya. Wa ta'ala jadduh, maha tinggi kekayaannya. Wa la ilaha ghairuh, tak ada Tuhan selainnya. Demikianlah ikhwatul kiram, tentang nama Allah Al-Malik dan Al-Malik. InsyaAllah di kesempatan yang akan datang, kita akan pindah nama Allah Ar-Razzaq dan Ar-Raziq. Ini menunjukkan kepada kita nama-nama Allah untuk dipelajari. Bukan dinyanyi-nyanyikan. Bukan dilagu-lagukan. Bukan. Dipelajari maknanya apa. Sehingga meratakan iman. Untuk apa kita lagukan nama Allah? Ya Malik, Ya Malik, Ya Malik. Tapi tak tahu apa artinya, konsekuensinya. Subhanallah, nama-nama Allah bukan untuk dilagu-lagukan, tapi untuk dipahami, kita beribadah dengannya. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.